وقالوا نعم. قال لي يا أخي من هؤلاء حزبيين منهم من يحفظ كتاب سيد قطب مؤلفات سيد قطب يحفظ حرفا حرفا. نعم أنتم ما تحفظون كتاب علماؤكم. نعم بارك الله فيكم. كتاب أهل السنة مليء بالأدلة وكتاب سيد قطب كلام وضلالات وفي دليل إلا قليل جدا قلة قليلة. حينما جاء بعضهم إلى الشيخ الألباني وقال سيد قطب كذا سيد قطب كذا ماذا قال؟ قال في صفحة كذا كذا قال في صفحة كذا كذا إلى آخره. قال الشيخ الألباني تحفظ كتب سيد؟ أيوة شيخ عندي هنا katanya saya punya di sini kitab-kitab Syed Kutub. Irham dzakiratak dinasihati irham dzakiratak sayangi pikiran kamu, sayang ngapalkan yang seperti itu. Yani sayang eman-eman pikiran irham dzakiratak sayangi pikiranmu. Nam hada fi sautiyat dalam rekaman percakapan mereka. Baik, narji' ila al-kitab. Qala bab afa'aminu makrallah. Wasalna ila qawlihi wa fil hadithi idha ra'ayta Allah. Iya. Baik. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. وفي الحديث إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. Jika engkau melihat Allah memberikan pada seorang hamba dari dunia, memberikan kekayaan, memberikan keuntungan, memberikan rizki, padahal orang itu dalam keadaan muqimun ala ma'asi, padahal dia dalam keadaan menegakkan kemaksiatan, masih terus mengerjakan kemaksiatan sesukanya. Fa innama huwa istidraj, maka itu adalah istidraj, lagi diulur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sanastajrijuhum, kami akan ulur-ulur dia biar semakin jelek, semakin rusak, kemudian diwafatkan oleh Allah taala dalam keadaan su'ul khatimah. Fa hadha huwa al-makr. Ada huwa al-makr. Afa aminu makr Allah. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah yang direncana Allah Subhanahu wa taala? Hadis rawahu Ahmad wa Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim. Naam. Qala hadithun hasan. Baik. Dalam takhrij al-Ihya. وقال إسماعيل ابن رافع من الأمن من مكر الله termasuk أمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب, terus menerusnya seorang hamba di atas dosa. يتمنى على الله المغفرة, tetapi berharap kalau Allah akan mengampuninya. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Nعم. Ikhwani fi dinna azakullah, termasuk al-aman min makrillah adalah kalau seorang hamba terus-menerus dalam dosa dengan mengatakan dalam hatinya saya akan diampuni nanti yaumul qiyamah. Tidak punya rasa takut pada Allah SWT, justru dia merasa akan diampuni, akan disayangi, dia merasa tetap dapat rezeki, tetap dapat kebaikan, dapat dunia. Fahada barakallahu fikum aman min makrillah. Apalagi mendapatkan tuangan-tuangan rezeki tadi, justru saya tambah kaya, berarti Allah sayang sama saya. Hadza maghrur, hadza maghrur, tertipu dengan bayangannya sendiri. Wa hadza huwa tafsirul makr fi qawli ba'd as-salaf. Inilah tafsir dari al-makr dalam ucapan beberapa ulama salaf. Apa itu tafsirnya? Yastajrijuhumullah bin ni'ami idha asaw.